Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terakhir terkait dengan Al-Muhkam Al-Mutasyabih. Asy-Syarih rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, al-hikmatu bi tanawwu'il Qur'ani ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah dari terbaginya Quran menjadi muhkam dan mutasyabih, ada yang muhkam dan mutasyabih. Sekali lagi, ini terkait dengan muhkam khas dan mutasyabih khas. Ya, muhkam khas yakni dalam artian yang maknanya jelas, wadih, bayyin. Mutasyabih yang maknanya fihi khafa, ikhfa ala ba'din nas, yang tersamar, tidak jelas pada sebagian orang. Apa hikmahnya? Ada yang muhkam, ada yang jelas, wadih, bayyin, dan ada mutasyabih, ya fi khafa, sehingga banyak orang memiliki waham yang salah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, law kana al-Qur'anu kulluhu muhkaman lafatatil hikmatu minal ikhtibari bihi tasdiqan wa amalan. Apabila, kalau seandainya Quran itu semuanya muhkam, maka akan hilang satu hikmah. Hikmah berupa ikhtibar, ujian, imtihan dengannya. Tasdiqan dalam membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amalan dan pengamalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Li zuhuri ma'nahu, karena kalau semuanya muhkam berarti sudah jelas nampak maknanya semuanya. Wa adawil majal li tahrifihi, dan tidak ada tempat ya untuk mentahrifnya, menyelewengkan maknanya. Wa tamassuk bil mutasyabih, iya, tidak ada tempat untuk berpegang dengan yang mutasyabih, ibtigha fitnah wa ibtigha ta'wili, iya, untuk mencari fitnah dan mencari ta'wil yang batil. Ketika ada yang muhkam, ada mutasyabih, maka ini ujian siapa yang benar-benar beriman bahwa Quran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Dan siapa yang fi qulubihim zaik, siapa orang-orang yang di hati ada penyimpangan, ya, mencari kesempatan dengan yang mutasyabih untuk mencari fitnah, untuk menguatkan hawa nafsunya, ya, berpegang dengan yang mutasyabih. Terbedakan, ya, mana yang mukmin yang benar-benar bersih hatinya, dan mana yang fihi zaik. Qala qad rahimahullah, walau kana kulluhu mutasyabihan, dan kalau seandainya semuanya mutasyabih, lafata kaunuhu bayanan, saya akan luput ya keberadaan Quran sebagai penjelas segala sesuatu, wa hudalina, sebagai bimbingan bagi manusia, kalau semuanya mutasyabih. Walamma amkanal amal bihi, dan tidak mungkin beramal dengannya. Wa binal aqidah salimah alaih, dan membangun akidah salimah di atasnya. Karena mutasyabih jelas, tidak jelas maknanya semua. Itu kalau semuanya mutasyabih. Qala walakinna Allah ta'ala bihikmatihi ja'ala minhu ayatin muhkamatin yurja'u ilaihinna inda tashabuh wa ukhar mutasyabihat imtihanan li'ibadi liyatabayyana sadiqul iman mimman fi qalbihi zaik. yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan Quran sebagiannya ya ada ayat-ayat muhkamat. Dan itu kebanyakannya hunna umul kitab. Sehingga dikembalikan kepadanya ketika ada yang tasyabuh. Ketika didapati yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Qala wa akhar mutasyabihat, dan Allah jadikan sebagian Quran ada yang ayatnya mutasyabihat, mutasyabih khas, yakni tidak jelas maknanya bagi sebagian orang. Imtihan al-ibad, sebagai bentuk ujian kepada hamba-hamba. Liyatabayyana shadiqul iman, sehingga jelaslah dengan itu siapa yang benar-benar jujur imannya. Miman fi qalbihi zaik, dan siapa orang yang di hatinya ada penyimpangan. Terbedakan mana yang mukmin shadiq, mana yang fi qulubihim zaik. Baina shadiqul iman ya'lamu anna al-qur'ana kullahu min indillahi ta'ala wa ma kana min indillah wa huwa haqqun wa la yumkinu an yakuna fihi batil wa tanaqud. Karena seorang yang benar imannya, yang jujur imannya, dia yakin, dia tahu dan dia yakin Quran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila datang dari Allah maka semuanya hak. Tidak mungkin ada yang batil, tidak mungkin ada pertentangan dalam Quran. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak akan datang kepada Quran itu kebatilan. Wa qalihi walau kana min indi gharillah, kalau sayangnya Quran itu bukan dari Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka dapati padanya persisian yang banyak. Sehingga shadiqul iman yakin semuanya hak, semuanya benar, tidak ada kebatilan padanya dan tidak mungkin ada perentangan dalam Al-Quran. Wa amma man fi qalbihi zayghun min al-mutasyabih sabilan ila tahrifil muhkam wattiba'il hawa. Iya, adapun orang yang ada di hatinya penyakit, penyimpangan, maka dalam ayat-ayat mutasyabih itu punya jalan. Ada jalan untuk mentahrif, untuk menyelewengkan ayat-ayat yang muhkam. Ada jalan untuk mengikuti hawa nafsunya. Bitashqiqi fil akhbar wal istikbar anil ahkam. Punya kesempatan mengikuti hawa nafsu, sehingga dia tashkik, membuat ragu orang lain terkait dengan berita-berita dalam Quran dan bersombong dari hukum-hukum dalam Quran. Ya, saya contohkan nanti kita bacakan dari apa namanya Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala, Asy-Syinqiti rahimahullah, terkait dengan salat. Walihada tajidu katsiran minal munharifin fil aqaid wal a'mal, sehingga kita dapati, kamu dapati banyak orang-orang yang menyimpang, menyimpang dalam masalah akidah, menyimpang dalam amal-amal. Mereka yahtajuna ala inhirafi, mereka berhujjah, beralasan dengan penyimpangan mereka bihadir ayatil mutasyabih, dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Seperti contohkan kemarin, contohkan kemarin, mereka memasilah, saya ulangi, mereka mu'attilah, berdalil dengan ta'atilnya dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai. Ya, padahal itu adalah hujjah alai. Hujjah yang membantah mereka, yang mereka jadikan sebagai alasan untuk ta'atil. Khawarij Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar berdalil dengan ayat Allah wa may yaqtul mu'mina mutaammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha. Sudah kita bahas kemarin. Ya. Itu orang-orang dah mati penyakit, ada penyakit penyimpangan, punya jalan, ya, untuk menarik-narik yang mutasyabih, ya, menyerahkan maknanya, dan ada celah untuk mengikuti hawa nafsunya. Sehingga para ulama kita di antaranya Imam Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi rahimahullahu taala, dia menyebutkan di antara ciri ahlul bidah dan ma'khal ahli bidah adalah ini, ittiba' al-mutasyabih. Ciri ahlul bidah, ciri ahlul ahwa al-bidah adalah mengikuti mutasyabihat, mengikuti hawa nafsu. Ini terkait dengan masalah mutasyabih dan muhkam. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan penting berikutnya dalam Al-Qur'an, yaitu muhim at-ta'arud bil Qur'an. Ya, terkait dengan beberapa tempat, beberapa ayat dalam Qur'an yang mungkin ada kesan adanya ta'arud, adanya pertentangan dalam ayat-ayatnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-ta'arudu anna taqabala ayatani bihaithu yamna'u madlulu ihdahima madlulal ahar. At-ta'arud itu adalah saling berlawanannya dua ayat, saling berlawanan dua ayat, di mana apa yang ditunjukkan oleh ayat pertama itu menghalangi, mencegah apa yang ditunjukkan oleh ayat yang kedua. Ayat yang satu, iya, mencegah, menghalangi apa yang ditunjukkan oleh ayat yang kedua. Ini seperti penentangan, ta'aruf. Misal contohnya, antakuna ihdahuma musbitah lisyai wal ukhrar nafiyatun lahu. Contohnya, ayat yang satu menetapkan, ayat yang lain menafikan. Ini ta'aruf. Maka kita katakan, ya, kesimpulannya tidak ada ta'aruf dalam Quran. Tidak ada ta'aruf dalam Quran. Tadi, ayatnya, walaukana min indi gairillah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya datang dari selain Allah, akan mereka dapati perselisihan yang banyak. Tapi karena Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, kalamullah, maka tidak ada padanya pertentangan, perselisihan. Namun ada muhim. Ada beberapa ayat, beberapa tempat bagi orang yang kurang ilmunya, bagi kita semua, itu kadang ada beberapa ayat yang sepertinya bertentangan, padahal tidak. Dan ini pembahasan penting dalam ilmu Quran. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala yumkinu an yaqa'a at-ta'arudu baina ayataini madluluhuma khabari. Tidak mungkin ada ta'arud. Tidak mungkin ada ta'arud, tidak mungkin ada pertentangan antara dua ayat yang dua-duanya menunjukkan berita. Enggak mungkin. Dua ayat yang sama-sama isinya tentang berita, pertentangan, tidak mungkin. Kenapa? Li'annahu yalzamu kaunu ahadihima kadiban wa huwa mustahilun bi ahbarillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau seandainya ada dua ayat sama-sama berita, bertentangan, berarti kalau begitu yang satu dusta. Dan itu mustahil. Itu mustahil pada berita-berita yang Allah sebutkan. Ya, mustahil adalah Al-Qur'anul Karim. Yang Allah Subhanahu wa taala sifati Quran, qala ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih jujur ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau dua-duanya khabari, dua-duanya berita, tidak mungkin ada penentangan antara iya, dua ayat yang terkait dengan berita. Demikian juga, wala yumkinu an yaqa'a at-ta'arudu bain ayataini madluhuma hukmi. Tidak mungkin ada pertentangan antara dua ayat yang dua-duanya menunjukkan hukum. Dua ayat, yang satu menunjukkan hukum A, yang satu menunjukkan hukum B. Tidak mungkin pertentangan. Kenapa? li'annal akhirah minhuma nasikhatun lil'ula. Karena kalau ada demikian, berarti ayat yang kedua, yang terakhir itu memansuh ayat yang pertama. Namanya bab nasikh mansukh. Qala Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin anunsiha na'ti bi khair minha aw misliha. Sehingga tidak ada, baik yang khabari ataupun yang hukmi, tidak ada penentangan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza thabata an-naskhu kana hukmul ula ghair qa'imin. Kalau dipastikan telah ada naskh mansukh, ayat yang terakhir memansuh ayat yang awal turun, berarti hukum di ayat yang pertama itu tidak diamalkan lagi. Iya, berarti tidak ada penentangan antara ayat yang terakhir dengan yang pertama. Karena yang terakhir memansuh yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza ra'aita ma yuhimu ta'arud min dhalika fahawil jam'a bainahuma. Ini penting terkait dengan qari al-Quran, hafiz al-Quran, dan kita semua kaum muslimin. Apabila kamu melihat apa yang terkesan adanya ta'arud, pertentangan dalam Al-Quran, fahawil jam'a bainahuma, maka berupayalah untuk menjama di antara keduanya. Fa'ilam yatabayyan lak, kalau tidak jelas bagimu cara menjamaknya, bagaimana menjamaknya, wajaba alaika at-tawakkufu, wajib kamu tawakuf, jangan berbicara. Watakilul amra ila alim, dan kau serahkan urusan kepada alimnya. Tanya kepada ahlinya, ahli ilmi. Biar baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan masalah ini. Waqad dzakara ulama rahimahumullahu ta'ala amsilatan katsiratan, dan para ulama kita telah menyebutkan contoh-contoh yang banyak. Lima yuhimu at-ta'arud, terkait dengan ayat-ayat yang kesannya ada ta'arud. Wa bayyanu al-jam'a fi dhalik, dan mereka menjelaskan bagaimana cara menjamaknya, mempertemukan ayat-ayat yang tersebut. Wa min ajma ma ra'aitu fi hadzal mawdi', dan yang paling mencakup yang aku lihat pembahasan masalah ini adalah kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ayil Kitab li Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Kitab tipis ini kitabnya, dan saya contohkan satu yang saya ingatkan tadi, contohnya satu yang juga diingatkan Syekh Rabi Hafizahullahu ta'ala, bagaimana ahlul batil, al-fajir, ahlul fitan, mereka mencari-cari dalih, alasan untuk beramal kejelekan dengan sesuatu yang sebetulnya bukan pegangan mereka. Saya contohkan, saya bacakan sebentar. Kata beliau rahimahullah, qauluhu ta'ala misalnya, di atas contoh yang disebutkan adalah qauluhu ta'ala fawailul lil musallin ala ayah. Fawailul lil musallin, celakalah untuk orang salat ala ayah. Hadil ayah, yatawahamu minhal jahil anna Allah tawa'adal musallina bil wail. Ayat ini dijadikan waham, ada kekeliruan pemahaman orang yang bodoh bahwasanya Allah mengancam orang salat. Orang Allah mengancam orang salat dengan wail, kecelakaan. Fawailul musallin. Wa qad jaa'a fi ayatin ukhra, datang dalam ayat yang lain, an 'adama shalah, bahwasanya tidak salat itu min asbab dukhul saqar. Tidak salat itu di antara sebab masuknya neraka saqar. Wa yaqulu ta'ala ma salakakum bi saqar qawlu lam nakum minal musallin. Artinya orang yang jauh dari ilmu kita, kalau kita tidak terbimbing dengan penjelasan para ulama kita, mungkin akan berpikir, bagaimana ya? Katanya salat itu adalah sebab neraka sakor. Masalakum bisakor. Qalu lam nakum minal musalli. Tidak salat akhirnya apa namanya? Masuk neraka sakor. Tapi kalau salat diancam. Fawailul lil musallin. Salat salah diancam dengan wail. Tidak salat juga diancam neraka sakor. Al jahil, orang yang jauh dari ilmunya apalagi mengikuti hawa nafsu, ia mengira ini bertentangan. Padahal tidak. Padahal tidak tertanggung padanya. Kata beliau, wal jawabun hadza fi ghaytil zuhur. Menjawab iskal seperti ini sebetulnya pada puncak kejelasan, sangat jelas. Wahwa, yaitu anna tawa'uda bil wail, bahwasanya ancaman dengan wail munsabun itu terarahkan kepada orang yang alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Iya, yang terancam itu adalah orang-orang salat tetapi mereka lalai dari salat-salat mereka yang mereka riya dalam salatnya itu. Wahum, mereka itu adalah al-munafiqun ala tahqiq. Iya, mereka adalah orang munafikin yang mereka salatnya lalai dan mereka riya dalam salat. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini sebetulnya iskal dalam ayat ini lemah. Tapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, namun zanadiqah, orang-orang zindiq sekarang ini, mereka beralasan ketika tidak salat dengan ayat ini. Beliau ceritakan seperti yang pernah saya nukil dari Syarabi Hafizahullah, waqad sami'na min thiqatin wa ghairihim. Kata beliau, telah kami dengar dari orang thiqah terpercaya dan selain mereka, anna rajulan qala di zalimin tarik din salah. Ada seorang berkata pada seorang zalim yang tidak mau salat, malak la tusalli, kenapa kamu tidak mau salat? Faqala, kata dia, li'anna Allah tawa'ada as-salah bil wail. Kata dia alasannya tidak salat itu karena Allah mengancam iya orang yang salat bil wail, fakawadihi fawailu lil musallin. Faqala lahu, maka seorang ini berkata, iqra ba'daha, kamu baca ayat setelahnya yang dipotong-potong. Iya, faqala, kata dia, la hajata li fima ba'daha, aku enggak butuh kepada ayat setelahnya. Iya, ini namanya hawa. Iya, yang saya sebutkan kemarin berkali-kali, di antara maslak, di antara manhaj ahlul batil adalah al-batr. Al-batr ini motong-motong nas. Iya, hanya diambil apa yang mencacahkan nafsunya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.